الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله فمسلمين صدرك يا الإسلام semoga Allah merahmati kita semua. Pada malam hari ini, di pertengahan bulan Jumadil Tsani 1430 Hijriah, kita berkumpul di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tidak lain keinginan kita duduk di tempat yang mulia ini adalah dalam rangka mendapatkan ridhonya, dalam rangka kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang mulia seperti ini yang disebutkan di sana ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan majlis yang dengannya para malaikat mendoakan mereka-mereka yang duduk di majlis turun kepada mereka sakinah sebagaimana Rasulullah menyatakan majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa wa nazalat 'alayhim sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله فيمن عنده. Tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini kecuali akan turun kepada mereka sakinah, perasaan tenteram, hilangnya berbagai problem dan gundah yang menimpa kaum, dan akan meliputi kepada mereka rahmat Allah, terrahmati jasad mereka, Allah rahmati iman mereka sehingga bertambah iman di atas iman, Allah rahmati keluarganya, Allah rahmati seluruh urusannya, dan tak seorang pun dari kita kecuali memang kita butuh pada rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah pula, kita mungkin tidak akan bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah yang mulia ini. Tidak mungkin bagi kita bisa meninggalkan segala kesibukan dan segala kesempatan duniawi untuk kita duduk bersimpuh di rumah Allah ini. Oleh karena itu, di antara zikir yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW adalah hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita melakukan ketaatan, tidak ada kekuatan untuk kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah kecuali semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahabbatumul malaikat, para malaikat pun melingkupi mereka dengan doa-doa. Doa malaikat kepada hamba Allah yang berada di masjid, berzikir, melakukan tilawatul Quran. Kaum yang tadi duduk di masjid dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mengkajinya, mengerti makna dan hukum-hukum Al-Quran, maka para malaikat mendoakan dengan doa Allahumma ghfirlahu, Allahumma rahmi, ya Allah ampuni hamba ini, ya Allah rahmati dia. Malaikat makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk Allah yang Allah beritakan di dalam surat Al-Tahrim, mereka tidak pernah melanggar perintah Allah dan selalu merealisasikan seluruh perintah Allah. Makhluk inilah yang sedang berdoa kepada kaum yang duduk di sebuah masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari hukum dan makna Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fiman 'indah. Allah sebut-sebut nama hamba-hamba tersebut Allah puji-puji di hadapan para malaikat. Semoga majlis kita termasuk majlis yang seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang muttaqin. Para hadirin yang saya muliakan, tempat tadi saya isyaratkan bahwa tak seorang pun dari kita ini kecuali semuanya butuh kepada Allah. Semua kita dan semua makhluk itu adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah. Dan Allah sedikit pun tidak butuh kepada kita semuanya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai kalian manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir, butuh kepada Allah, dan Allah itu al-ghani yang maha tidak butuh, maha kecukupan, al-hamid yang maha terpuji dalam semua af'alnya, semua keputusan dan kebijakannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan perlindungannya, membutuhkan hidayahnya, membutuhkan taufiknya. Para hadirin yang saya muliakan, dan tadi saya katakan bahwa Allah sedikit pun tidak butuh kepada kita semuanya. Dalam salah satu al-hadis al-Qudsi yang sangat panjang sekali, di antaranya yang sangat terkait dengan pembahasan kita adalah Allah menyatakan dalam hadis tersebut, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya makhluk pertama, manusia pertama hingga yang terakhir nanti yaumul qiyamah, tentu jumlah yang sangat besar, semuanya berada di atas tingkat ketakwaan yang tertinggi di antara kalian, semuanya bertakwa, semuanya sholat, semuanya bertauhid, semuanya taat kepada orang tua, semuanya tidak ada yang menzalimi, semuanya amanah, semuanya tidak ada yang berdusta di muka bumi, ketahuilah kata Allah, itu semua tidak akan menambah perbendaharaan kekayaanku sedikit. Dan sebaliknya, Allah lanjutkan dalam hadis Qudsi tersebut, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqata dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau sebaliknya, seandainya dari awal makhluk yang diciptakan sampai akhir makhluk nanti semuanya berada pada tingkat kemaksiatan yang paling parah, semuanya tidak mau ada yang bersujud dan rukuk kepada Allah, semua makhluk kufur dan tidak mau beriman kepada Allah, semuanya bermaksiat kepada Allah, kata Allah, ketahui itu semua tidak akan mengurangi apa yang ada pada sisiku sedikitpun. Tetapi itu semua kata Allah, a'malukum, amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, dan aku hitung, aku simpan semua amalan kalian itu untuk kalian nanti. Ya, memang Allah tidak butuh kepada kita. Saya sampaikan ini sebagai mukaddimah agar kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberi taufik untuk beribadah. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih ketika Allah mudahkan langkah kita menuju kepada masjid. Jangan sampai ada sedikit pun di kalbu kita sifat na'udzubillah takabbur, bahwa itu semua murni karena ketakwaan kita. La hawla wa la quwwata illa billah. Dalam ayat yang tadi kita dengarkan bersama, Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, setelah Allah menyatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid, kemudian Allah lanjutkan, iyyaka yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kalau Allah kehendaki, Allah akan binasakan kalian semuanya, kemudian Allah ciptakan makhluk baru, manusia-manusia baru yang taat kepada Allah, tidak sombong kepada Allah, dan yang demikian kata Allah, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, bukan suatu yang sulit bagi Allah. Ya, bukan suatu yang sulit karena bumi yang kita berjalan di atasnya adalah bumi Allah. Makhluk Allah, salah satu hamba Allah yang taat kepada Allah dengan perintah apapun. Lautan yang tidak jauh dari sebelah kita ini juga milik Allah. Hambanya Allah. Jika Allah perintahkan dengan sebuah perintah, dia tidak akan pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk ini adalah hamba-hamba Allah. Para hadirin yang saya muliakan, nikmat, berbagai nikmat telah kita terima. Tak cukup waktu untuk kita menghitungnya dan menyebutnya satu persatu. Baik nikmat yang terkait dengan fisik dan jasad kita pribadi, atau fisik dan jasad keluarga kita dan rumah tangga kita, masyarakat kita dan negeri kita, ataupun nikmat yang bersifat maknawi yang terkait dengan qalbu kita, iman kita, Islam kita, tak terhitung semuanya itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sudah Allah pastikan, kalau kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu. Dan Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Latif. Yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Itulah Allah Rabb kita. Memanggil kita dalam banyak ayatnya untuk kita kembali kepada Allah. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Dipanggil oleh Allah dalam beberapa ayat. Untuk kita kembali kepada Allah. Untuk kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah tidak pernah sedikit pun akan merubah atau mencabut nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kecuali memang kita sendiri. Dalam salah satu ayatnya Allah menyatakan, "Dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian tidak pernah sama sekali Allah akan merubah sebuah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang merubah nikmat tersebut. Merubahnya dengan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Mulai dari kemaksiatan yang terkecil hingga yang terbesar. Di pasar-pasar muslimin penuh dengan kemaksiatan. Di rumah tangga kaum muslimin penuh dengan kemaksiatan. Istri menentang suami, suami menzalimi istri. Anak melawan orang tuanya. Orang tua tidak mendidik anaknya. Syariat-syariat Allah. Di tempat-tempat yang lainnya pun, di saat kita duduk di masjid ini yang mulia ini, semoga Allah terus menambah berkah kepada masjid ini. Saat kita duduk menyebut nama Allah, menyebut ayat, menyebut hadis, di waktu yang sama sekarang hamba-hamba Allah di bumi Allah sedang bermaksiat. Mungkin di ujung sebelah sana ada yang sedang mengurangi hak saudaranya. Mungkin di sebelah sana ada yang ingin merampas hak waris saudaranya. Mungkin di sebelah sana ada yang berdusta, ada yang menzalimi, ada yang sedang melawan kepada orang tuanya, ada yang menyekutukan Allah, ada yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai kemaksiatan yang enggak mungkin kita hitung. Sekarang ini di waktu yang kita datang, kita tadi sujud, ruku, salat, meminta ampun kepada Allah, di waktu yang sama hamba-hamba Allah sebagian yang lainnya sombong kepada Allah, tidak mau memenuhi panggilan Allah melalui lisan muadzin. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dipanggil oleh Allah untuk menuju kepada al-falah. Hayya 'alal falah, tetapi subhanallah, panggilan tersebut seolah-olah tidak menyentuh kalbunya. Para hadirin, inilah kondisi umat yang sekarang seperti ini. Maka kita ini butuh perlindungan Allah. Kita butuh kepada rahmat Allah di saat kegentingan menimpa kita. Kita sangat butuh kepada bimbingan Allah di saat ancaman kekufuran dan ancaman kemaksiatan terus mengelilingi kita dan ingin menyeret kita. Sangat butuh kita kepada perlindungan Al-Khaliq. Kalau bukan karena perlindungan Allah, kita hancur. Ya, karena kita ini berada, kita ini lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap permasalahan itu sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingkan kepada kita untuk sampai kepada tujuan tertentu, jalan yang menyampaikan kita ke sana, media yang mengantarkan kita ke sana. Kita ingin perlindungan Allah. Allah la yukliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari atau memiliki janjinya. Tetapi memang kita yang tidak mau memenuhi janji kita. Ya, Allah telah meletakkan sebab-sebab agar kita sampai kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Di antara beberapa sebab yang mungkin kita sebutkan dalam waktu yang cukup singkat bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya ini, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang kemudian saya petik bagian daripada nasihat itu sebagai tema dan judul majlis kita kali ini. Kenalilah Allah di saat Anda lapang. Nasihat ini pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang pimpinan dan sepupu Rasulullah yang bernama Abdullah, putra dari Al-Azhar Ibn Abdul Muttalib. Abdullah Ibn Abbas menyatakan, "Kuntu qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku berada atau berbonceng di belakang Nabi, disebutkan dalam riwayat lainnya di atas kendaraan khimar. Himar itu keledai, tunggangan fuqara. Himar itu tunggangan orang-orang miskin untuk kepentingan kesehariannya. Rasulullah membonceng saudara miskinnya yang masih kecil ini, menunjukkan kasih sayang beliau dan rahmat beliau. Digonceng anak kecil ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kondisi yang seperti itu, Rasul memanfaatkan suasana itu untuk menanamkan akidah, untuk menanamkan tauhid, untuk menanamkan akhlak kepada sang anak muda yang masih kecil. Dimulai dengan panggilan, "Ya ulam, inni wa'alimuka kalimatin." Wahai anak muda, panggilan ya ulam adalah panggilan rahmat, panggilan kasih sayang. Hendaknya begitulah kita meniru Rasul. Ketika kita hendak menyampaikan al-haq, hendak menasihatkan kepada putra dan putri kita, apalagi mau menyampaikan al-haq kepada orang yang lebih berumur dari kita atau lebih lagi orang tua kita, sampaikanlah dengan kata-kata yang terbaik, sampaikan dengan penuh hikmah. Karena dengan itu kita akan dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah memanggil anak muda ini dengan panggilan, "Ya ulam, wahai anak muda." Maka Ibn Abbas segera menyambut seruan Rasulullah SAW. "Inni wa'allimuka," aku akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa nasihat penting. Kemudian Rasulullah memulai nasihatnya, yang semoga kita bisa mengambil pelajaran sebagaimana Abdullah bin Abbas mengambil pelajaran dari nasihat beliau. Kata Rasulullah, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujah." Jaga Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti pertolongan Allah akan selalu bersamamu. Kamu dapati selalu di hadapanmu pertolongan Allah. Jadi penjagaan Allah itu akan datang dengan sebuah sebab. Sebuah sebab itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah. Kata para surahul hadis, para ulama penjelas hadis ini, makna ihfazillah, jagalah Allah, yakni jaga syariat Allah dan batas-batas agamanya. Apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat ini, maka jalani. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dilarang oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, segera tinggalkan. Jika kau lakukan ini, pasti Allah akan menjagamu, menjaga imanmu untuk terus istiqamah sampai datang kepada kita malakul maut. Dijaga oleh Allah ibadah kita untuk terus istiqamah di atas ibadah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga keluarga kita untuk terus dilindungi di dalam Islam ini. Ya Allah akan menjaga kita di saat kita menjaga batas-batas syariat Allah. Kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah dengan bentuk pertolongan yang Allah kehendaki di saat kita menjaga syariat Islam di dalam seluruh urusan kita. Menjaga batas-batas agama Allah, baik terkait dengan urusan akidah kita. Menjaga batas-batas agama Allah, baik terkait dengan urusan ibadah kita ataupun muamalah dan akhlak kita. Menjaga syariat Allah. Menjaga pula syariat Allah, baik terkait dengan urusan pribadi juga dengan Allah secara langsung, atau terkait dengan tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga terhadap istri dan anak-anak kita, atau menjaga syariat Allah antara hubungan kita sebagai seorang muslim dengan tetangga kita yang muslim yang lainnya, karena tetangga juga punya hak-hak yang diatur di dalam syariat ini, atau juga kita menjaga syariat Allah terkait dengan orang tua kita, menjaga syariat Allah terkait dengan pasar-pasar kita, menjaga syariat Allah terkait dengan seluruh aspek kehidupan keagamaan kita yang kemudian disimpulkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmika, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam, peluklah dan amalkan Islam ini secara kafah, menyeluruh, tidak sebagian diambil atau diterima yang lainnya tidak. Karena yang seperti ini sifat yang tercela. Mengamalkan sebagian-bagian dari syariat ini, sebagian yang lainnya tidak diamalkan. Sikap seperti ini Allah cela. Karena sifat seperti ini adalah akhlak kaum Yahudi yang Allah cela. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang mereka ada kitab. Atatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamah yurabbuna ila ashaddil 'adzab. Kata Allah, apakah kalian mau beriman kepada sebagian Al-Kitab, yaitu Taurat, kemudian tidak mau beriman kepada yang lainnya? Kalian pilah-pilah dari Allah itu. Sungguh kata Allah, kemudian Allah peringatkan kita. Allah beri peringatan. Sungguh jika kalian berbuat yang demikian, Allah akan jadikan, Allah timpakan kepada kalian kehinaan di dunia ini. Dan akan Allah lemparkan kepada azab yang pedih di akhirat nanti. Semoga Allah melindungi kita dari segala murkanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kita muliakan, menjaga syariat Allah ini, mengamalkan syariat Allah, dituntut kepada kita pada setiap keadaan. Tidak hanya dalam keadaan di saat kita genting, di saat kita tertimpa musibah atau kesempitan dalam urusan kita, Kemudian di saat itu kita dekat kepada Allah. Di saat itu kita baru mau beribadah kepada Allah. Karena sikap yang seperti ini sangat riskan. Terbukti dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi juga dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, masih di dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ta'arraf ila Allah firraha ya'rifka fisyidda. Usahakan kamu kenal Allah di saat lapang, di saat tidak ada musibah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka kata Rasulullah, pasti Allah akan mengenal kamu di saat musibah menimpamu. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itulah kehidupan dunia. Untuk itulah kita diciptakan. Untuk ibadah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita berpisah dengan dunia ini. Enggak tahu kapan kita. Mungkin ada di antara kita bagi yang masih muda merasa kita akan hidup 10-15 tahun lagi. Enggak ada yang bisa menjamin kapan kita akan hidup. Kapan kita akan mati? Kapan kita akan berpisah? Mungkin saja ada orang yang jauh umurnya di atas kita sekarang di negeri ini mati hidup panjang. Sementara kita mungkin saja kita tidak bertemu lagi dengan sholat subuh. La tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. La tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan besok. Para hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam banyak ayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di antara sifatnya, di antara sifat Rasul itu rauf terhadap kaum mukminin, rahim terhadap kaum mukminin. Kita kembali kepada hadis Abdullah bin Abbas, bagaimana Rasulullah mendidik anak muda ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau wahai anak muda mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah saja. Dan jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu dari Allah saja. Diajari anak ini untuk hanya mengarahkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam nasihatnya yang berikutnya dengan membangkitkan semangat Ibnu Abbas untuk optimis di dalam kehidupan ini dan tidak pesimis, untuk bertawakal kepada Allah dan tidak menggantungkan kebutuhannya kepada siapapun dari makhluk-makhluk Allah. Kata Rasulullah, wa'lam law anna al-ummata ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka. Ketahui wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya umat ini sekarang menyeluruh dengan segala fasilitas dan keadaan yang mereka miliki bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadanya, memberikan pertolongan dan perlindungan, jaminan keamanan dan yang lainnya, jaminan rezeki dan yang lainnya, ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya manfaat itu tidak bisa kamu dapati, tidak bisa kamu terima dari orang-orang itu dan makhluk yang bersatu padu di seluruh muka bumi ini, kecuali memang Allah telah mencatat bahwa manfaat itu akan kamu terima. Kecuali kalau Allah memang telah mentakdirkan bahwa manfaat itu akan kamu raih. Sebaliknya kata Rasulullah, walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai'in illa ma qaddarahu Allahu 'alaik. Kalau seandainya seluruh makhluk ini bersatu padu dari ujung barat sampai ujung timur, dari yang terkuat dan yang terlemah, yang terkaya dan yang termiskin bersatu padu dengan segala kekuatannya untuk mencelakakan kamu, merugikan kamu, menimpakan kepada kamu sebuah musibah atau mabarrah, maka semua itu tidak akan bisa menimpamu kecuali kalau memang Allah telah mentakdirkan bahwa musibah itu akan mengenai kamu. Diajari anak ini untuk optimis, tawakal, tidak merendahkan dirinya kepada makhluk, tidak merendahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar hanya menyandarkan dirinya kepada Allah sehingga optimis dia. Tidak khawatir dia. Yang dia takutkan apa? Yang dia khawatirkan apa? Yang pertama Rasulullah sebutkan di awal nasihatnya, yakni kalau tidak kita menjaga syariat Allah, maka kita akan berhadapan dengan Allah. Para hadirin yang kita muliakan, nasihat mulia ini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa faedah penting. Faedah penting yang pertama adalah bagaimana kesungguhan Rasulullah, keseriusan beliau untuk mendidik umat, perhatiannya yang sangat sungguh-sungguh untuk mendidik generasi yang besar. Ibnu Abbas yang tergolong masih muda dididik dengan penuh kelembutan, diajarkan oleh Rasulullah untuk takut kepada Allah, suatu modal besar bagi sebuah keberhasilan di dunia dan keberhasilan di akhirat nanti. Maka kita ini semuanya dituntut pula untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyiapkan generasi yang akan datang, di mana mereka akan hidup di sebuah masa kita tidak bisa melihatnya atau merasakannya. Maka harus dipersiapkan generasi tersebut dengan persiapan iman, persiapan takwa, persiapan ibadah, persiapan Islam. Ya, terkhusus kita yang telah diberi tanggung jawab, tanggung jawab amanah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai kalian orang-orang yang beriman, bentengi diri kamu dan keluarga kamu, istri dan anak, dari azab Allah. Ini adalah syariat. Ayat ini mengandung sebuah syariat bagi kita semuanya, kaum mukminin, karena yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tidak menyatakan ya ayyuhannas, sifatnya umum. Kalau ini sifatnya khusus bagi orang-orang yang beriman, kaum mukminin, dan kita termasuk insyaallah di dalamnya. Maka panggilan ini berlaku untuk kita, merupakan syariat bagi kita. Kita memulai penerapan syariat Islam itu dari sekuh yang paling kecil, dari lingkungan yang terkecil dan tersederhana, yaitu kehidupan pribadi kita dan rumah tangga kita. Sebagian ulama menyampaikan sebuah kata pepatah yang indah sekali, dan ini nasihat bagi kita semuanya yang menginginkan tentunya negeri kita, tempat kita hidup ini, diterapkan padanya syariat Islam. Tak seorang muslim, tak seorang mukmin saya yakin yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali mendambakan negerinya menjalankan syariat Islam. Tetapi itu semua tidak bisa dengan angan-angan, tidak bisa hanya dengan jeritan-jeritan di jalan-jalan atau dengan spanduk-spanduk, tidak. Tetapi kata para ulama, aqim daulatal Islam fi nafsik tuqam fi ardik, tegakkan negara Islam pada dirimu sendiri dulu, pasti Allah akan memberikannya untuk negerimu. Kita dulu punya kesiapan untuk menjalankan syariat Islam. Di antara syariat Islam yang tadi kita dengarkan dalam surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kami sendiri dan keluarga kalian dari azab Allah. Maksudnya bagaimana membentengi diri kita dan keluarga kita dari azab Allah? Yaitu dibentengi dengan amal-amal saleh dan menjauhkan segala media, segala amalan yang mendatangkan murka. Sekarang ini berbagai media yang mengandung unsur pengerusakan kepada generasi ini telah menyerang rumah-rumah umat Islam. Berbagai macam bentuk media, kehidupan perdukunan melalui media. Bagi yang ingin mengetahui nasibnya, mengetahui pekerjaannya, rezeki dan jodohnya, silakan kirim ke nomor sekian, ketik rek. Masuk ke rumah tangga kita, dilihat oleh istri kita, dilihat oleh anak-anak kita, putra putri kita. Mungkin kita merasa yakin bahwa istri kita telah terbentengi dengan akidah. Kita merasa yakin bahwa istri kita dan anak-anak kita tidak akan terpengaruh. Siapa yang bisa menjamin? Al-qulub baina asbu'ain min asabi'i ar-rahman, oleh karena itu Rasulullah menyatakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kalau ini doanya Nabi, manusia paling bertakwa takut mati kalbunya itu berbalik. Lalu bagaimana dengan kita yang dhaif, yang lemah? Bagaimana dengan istri kita yang memang pada dasarnya wanita itu naqisatu aqlin wa dinin, sangat kurang tingkat akalnya dan tingkat keagamaannya? Maka kita wajib menyayangi mereka dengan melindungi. Kita bentengi rumah kita. Siapa yang bisa menjamin kalau suatu waktu putri kita penasaran? Ketika dia mau tidur, dia kirim. Kata tahu, saya ingin tahu siapa jodoh saya. Dia kirim nomor. Kemudian dapat balasan ramalan yang itu adalah kesyirikan akbar. Para hadirin yang saya muliakan, tanpa kita sadari, tanpa kita kira, putri kita telah jatuh kepada sebuah pelanggaran besar dalam syariat Islam. Maaf-maaf saja, dosa kesyirikan itu melebihi dosa khamr, walaupun dosa khamr itu besar. Lebih besar dari dosa narkoba, walaupun dosa narkoba itu sangat besar. Tetapi dosa kesyirikan ini jauh, jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum meminta ampun dari dosa kesyirikan yang dia lakukan, tidak akan pernah diberi ampun selama-lamanya. Tapi dosa yang lainnya, yang dibawa kesyirikan tingkatannya, walaupun kita berlindung kepada Allah, semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita. Tapi kalau kita meninggal dunia belum minta ampun, mungkin saja Allah akan mengampuninya. Kalau tidak diampuni, ya mungkin dia diazab oleh Allah kadar sesuai dengan dosanya. Entah 1000 tahun diazab atau 2000 tahun, kurang atau lebih, wallahu a'lam. Tapi kalau syirik berlanjut dan berlanjut, khalidina fiha abada. Maka dari itu jangan berspekulasi kita. Jangan merasa aman terhadap istri-istri kita dan anak-anak kita. Belum lagi di pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Dibiarkan istri kita menonton sinetron. Yang di sinetron itu, mungkin kita lihat daripada istri kita keluar, biarkanlah di rumah. Ya kan? Daripada keluyuran ke pasar malam, ke mal-mal, biarkan aja di rumah. Terkesan baik, tetapi tanpa kita sadari bahwa di situ ada sebuah alat pengerusak yang sangat besar. Di sinetron itu ditunjukkan bagaimana seorang istri melawan kepada suaminya. Bagaimana seorang istri tidak mau makan kemeja karena dia sedang marah kepada suaminya. Padahal itu haram hukumnya kepada seorang istri membentak suami, memecahkan piring, menutup pintu dengan keras di hadapan suami. Rasulullah menyatakan lau kuntu amru ahadan bi ayasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Kalau aku seandainya boleh memerintahkan seorang makhluk bersujud kepada makhluk, karena memang sujud tidak boleh kecuali hanya untuk Allah, maka aku akan suruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, kita biarkan istri kita menyaksikan pemandangan-pemandangan seperti itu. putri kita juga yang akan menjadi calon istri. Seharusnya kita menyiapkan putri kita menjadi seorang mar'ah salihah yang kita akan mendapatkan ajr dan pahala. Ketika putri kita menjadi istri orang dengan taat dan saleh, kita akan menerima ajrnya walaupun kita berada di kubur. Terus akan menerima kebaikan itu. Rasulullah menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membimbingkan atau mencontohkan sebuah amalan yang baik kemudian ditiru, diteladani oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan itu dan pahalanya orang-orang yang mengikuti jejaknya. Betapa besar. Para hadirin yang saya muliakan, tak cukup saya menyebutkan beberapa contoh di waktu yang sangat singkat ini. Tetapi kita bisa mengkiaskan berbagai kemungkaran yang terjadi yang lainnya yang sudah menyerang rumah tangga kita. Maka Allah memberlakukan sebuah syariat yang tadi kita dengarkan bersama di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka Rasulullah telah membimbingkan kepada kita bagaimana mendidik putra putrinya. Suatu hari cucu Rasulullah yang bernama Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, suatu hari Al-Hasan makan sebiji kurma, satu kurma dimakan. Melihat kondisi ini, di mana kurma itu adalah kurma dari hasil sedekah, disebutkan dalam riwayat lain zakat fitri, maka melihat cucunya memakan sebuah kurma dari hasil sedekah, ditarik oleh Rasulullah dan disuruh keluarkan, "Kafin, kafin, innaha minas sadaqah." Keluarkan, keluarkan. Kurma ini adalah dari hasil sedekah. "Wa inna la na'kulu sadaqah." Kami dari kalangan ahlul bait diharamkan untuk memakan dari hasil sedekah yang juga dari hasil zakat atau infak yang boleh dalam bentuk hadiah atau hasil rampasan perang dibolehkan. Sampai hari kiamat ini berlaku hukum. Coba bagaimana Rasulullah mendidik anak kecil sampai seperti itu. Anak kecil dididik untuk menghormati syariat Allah sejak masih dini, sehingga muncullah seorang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma sebagai seorang pahlawan besar, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, hal yang semisal ini sering terjadi di masa Rasul mendidik keluarga dan orang-orang dekatnya dalam rangka untuk meraih perlindungan Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup di masa seperti ini lebih-lebih sangat dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk segera kembali kepada Allah. Dipanggil kita oleh Allah untuk menerapkan syariat Islam semaksimal yang kita mampu. Ya, saya yakin tak seorang mukmin pun pasti dia cinta kepada Al-Quran. Saya yakin kalau seorang mukmin kalau mendengar ada seorang kafir yang menginjak-injak Al-Quran, dia akan marah dan tersinggung. Akan dia pukul dan bisa-bisa sampai lebih daripada sekadar pemukulan biasa. Karena Al-Quran diinjak. Tetapi tanpa kita sadari, tanpa kita rasa, kita telah menginjak-injak Al-Quran secara maknawi, bukan secara fiksi. Maksudnya apa? Coba kita buka Al-Quran dari awal hingga akhir. Kita lihat perintah-perintah yang ada di sana. Sudahkah kita menjalaninya? Kalau belum, pertanyaan berikutnya, apakah pernah ada upaya untuk mengamalkannya? Kita buka lembaran-lembaran Al-Quran. Apakah di situ masih ada larangan-larangan Allah yang masih kita kerjakan? Ataukah kita berupaya untuk meninggalkannya? Sudah ada ataukah belum? Kita koreksi lembaran Al-Quran, ayat demi ayat terus kita baca. Ya, Al-Quran itu diturunkan juga untuk dibaca. Membaca Al-Quran ibadah yang nilai ajarnya sangat tinggi. Tapi bagian ulama menyatakan, kam min qari'in bil Qur'an wal Qur'an yal'an. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, dia membaca, ternyata dia tanpa dia sadari Al-Quran sedang membicarakan dia, sedang melaknat dia, karena dia sedang dibicarakan di dalam ayat-ayat yang dibacanya dengan indah. Ya, Al-Quran diturunkan untuk dipahami maknanya dan diamalkan isinya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat ini, menyampaikan dan merinci menjabarkan Al-Qur'an. Selama 23 tahun Al-Qur'an turun, disampaikan oleh Rasulullah lafaznya, dirinci dan dijabarkan hukum-hukumnya. Maka Rasulullah diutus oleh Allah untuk ditaati. Saya yakin tak seorang muslim pun yang mendengar nama Rasul dihina, yang akhir-akhir ini sering muncul kan ya, karikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Islam marah, dan memang pantas untuk marah, tetapi marahnya itu harus ilmiah, jangan emosional belaka, nanti kita kalah. Harus ilmiah, marah kita itu harus terbimbing di bawah bimbingan ilmu. Jangan sampai emosional, nanti kita akan ditunggangi. Marah umat Islam ketika muncul karikatur Rasulullah SAW yang digambar atau dilakukan oleh orang-orang kafir di negeri kafir. Maka umat Islam marah dengan demo-demo di jalan-jalan, menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk Yahudi. Ternyata kita lihat kondisi ini. Kita lihat dan kita baca keadaan kita tanpa kita rasa. Kadang-kadang kita ini sudah merejekkan Rasulullah SAW. Ya, kalimat ini cukup menyentak. Cukup menyentak kita. Bagaimana kita bisa dianggap merejekkan Rasulullah ketika Rasulullah memerintahkan suatu perintah, kita tidak segera mengamalkannya. Kita menindahnya, kita menjauhinya dengan berbagai alasan. Padahal itu Nabi, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan satu perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya. Dalam ayat berikutnya masuk di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Ini ayat 2, ayat ini berbicara tentang kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hak beliau atas kita. Di ayat kedua Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasul. Kata sebagian ulama, kalau dahulu Rasulullah masih hidup jelas maknanya. Setelah Rasulullah meninggal, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas hadis-hadis Rasul, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita semua mencintai Nabi. Tetapi cinta itu butuh realisasi. Kita semua butuh kepada syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ya, kita harus berupaya untuk meraihnya dengan amal saleh. Kita harus mengenal siapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan kita mengenal Rasul, kita akan mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah, Allah akan lindungi kita dan Allah akan rahmati kita. Contoh buktinya, salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ayat yang saya bacakan ini di Al-Qur'an. Al-Qur'an kita. Kata Allah, waspadalah orang-orang yang selalu melanggar perintah-Nya akan ditimpa kepada mereka fitnah, atau akan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Apa maksudnya fitnah? Apa makna fitnah dalam ayat ini? Ya, kita dengan penuh ketawaduan, karena segala keterbatasan yang ada pada kita terkait dengan ilmu tentang Al-Quran, kita tidak memiliki kemampuan bahasa Arab, kita tidak memiliki kemampuan usul tafsir, kita tidak mengerti tentang nasikh wal mansukh dan berbagai perangkat ilmu terkait dengan Al-Quran belum kita miliki. Yang kita kembalikan kepada generasi yang Al-Quran turun di hadapan mereka, mereka dengar langsung dari Rasul, dididik langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu generasi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Dengan bahasa mereka Al-Quran turun, Quranan Arabiyan, dalam ayat lain disebut bilisanin Arabiyin mubin. Maka salah seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, menukilkan dari beberapa ulama terdahulu dari kalangan sahabat dan berikutnya, bahwa makna fitnah dalam ayat ini yang akan Allah timpakan kepada kita apabila kita melanggar Rasul adalah fitnah dalam bentuk maradul qalbi, penyakit qalbu, sehingga qalbu itu sangat enggan untuk bertauhid kepada Allah dan cenderung untuk menyekutukan Allah. Qalbu itu menjadi enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan cenderung untuk melanggar dan melanggar, cenderung bermaksiat. Ini musibah dan penyakit yang besar. Kalau seandainya ayat itu berisi ancaman, barang siapa yang melanggar Rasul akan terkena penyakit stroke, mungkin orang akan takut. Akan terkena ginjal, gagal ginjal, yang harus cuci darah dalam setiap waktu tertentu. Orang akan ketakutan. Inilah memang kita, manusia itu cenderung lalai, baru takut apabila terkait dengan dunianya, dengan fisiknya. Tetapi dia tidak takut dengan sesuatu yang terkait dengan kalbunya dan imannya yang sangat menentukan terhadap nasib dia di akhirat nanti. Maka Allah mengingatkan dalam ayat ini, an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia, kata para ulama. Yang kedua, masih lebih ringan walaupun berat. Na'udzubillah. Kalau seandainya Allah marah kepada kita, lautan yang di sebelah kita ini Allah perintahkan untuk menumpahkan air ini dalam sekejap. Beberapa kurang lebih sebulan yang lalu saya berkunjung kepada saudara-saudara saya kaum muslimin di Banda Aceh. Saya menyaksikan secara langsung azab atau sisa-sisa bekas-bekas gelombang tsunami yang menimpa mereka. Tetapi sangat disayangkan, semoga Allah melindungi saudara kita yang di sana dan kita semua di seluruh muka bumi. Sayangnya mereka cepat lupa. Di waktu-waktu salat masih banyak wirawiri kaum muslimin sana sini naik sepeda motor, naik beca, naik mobil. Terus Allah menanggil. Masih sisa tsunami itu di depan mata mereka, kapal yang besar terdampar dalam jarak 2 km dihempaskan oleh seberat itu kapal yang sangat besar. Mungkin dari ujung gang itu sampai ke masjid ini besar, kurang lebih. Para hadirin yang saya muliakan, manusia gampang lalai dan sangat cepat lupa kepada Allah. Ini kajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana tadi telah diumumkan, kita akan menunaikan sholat isya untuk kemudian kita beri kesempatan untuk diskusi terhadap apa yang kita mampu insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya dari akhuna hafizahullah, apa batasan kita melaksanakan anfusakum wa ahlikum nara? Batasannya adalah sebagaimana juga Allah memberikan batasan kepada para nabi, dalam banyak firman-Nya Allah menyatakan wa ma 'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kami, kata para nabi, kecuali kewajiban menyampaikan. Maka kita menyadari bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya diperintah untuk membimbing, mulai dari urusan-urusan ibadah praktis seperti sholat, puasa dan misalnya, atau membimbing istri dan anak-anak kita untuk bertauhid kepada Allah dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan yang zahir maupun yang batin. Kemudian mendidik istri dan anak-anak kita di atas akhlak al-karimah yang Islamiyah dari Quran dan Sunnah. Ketika ternyata prakteknya istri atau anak kita semua berhijrah dengan mereka semua tidak mau menuruti, maka di situ ada beberapa tahapan sebenarnya. Kalau istri setelah upaya nasihat-nasihat secara persuasif tidak bisa dilakukan, maka di situ ada tahapan, yaitu berpisah tidur. Wafarrituhum fil madajih, pisah. Kamu tidur sana, saya tidur sini. Itu pelajaran. Biasanya itu suatu pukulan berat. Kalau tahapan ini tetap tidak dilakukan, tidak diindahkan, maka berpindah pada tahapan berikutnya, yaitu yang Allah nyatakan tabribuhun. Silakan kalian pukul mereka. Tetapi dalam hadis dirinci, memukul itu dar ghairu mubarrih. Jangan pukulan yang mencederai. Memukul diizinkan secara syar'i, tetapi harus ada batasan. Jangan sampai melanggar batasan syar'i atau batasan medis. Batasan syar'i yang tidak boleh memukul wajah, menampar wajah istri atau anak, haram hukumnya. Saya ulangi, menampar atau memukul wajah istri atau anak, haram hukumnya. Karena Rasulullah menyatakan la tadribul wajah, jangan sekali-kali kalian memukul wajah, sampai-sampai dalam jihad sekalipun, dalam perang. Dalam perang biasanya sulit mengendalikan ya. Di saat seperti itu masih dilarang menebas wajah walaupun orang kafir. Wajah. Maka jangan sampai kita ringan tangan memukul wajah manusia apalagi istri dan anak kita. Atau secara medis tidak dibenarkan, seperti memukul pada tulang punggul bagian belakang ini, yang diberi nama dengan al-amudul safari. Tulang punggul belakang ini tempatnya syaraf-syaraf. Jangan sampai kita memukul dengan benda keras mengenai tulang punggung ini, berbahaya. Kembali pada pembahasan kita bahwa boleh memukul dengan batas-batas syar'i. Pukulan dalam rangka memberi pelajaran ajar, bukan menyakiti. Kalau tidak bisa lagi, masih saja istri tetap membangkang tidak mau menjalankan syariat Allah, maka Allah menyatakan faba'atu hataman min ahlihi wa hataman min ahliya. Minta tolong mungkin dari keluarga dia, ayahnya. Ayah saya keras orangnya. Pamannya. Ambo. Paman dia. Ini saya punya istri begini. Gimana kalau dirundingkan dari seorang yang akhir, yang bijaksana dari keluarga istri. Mungkin ayahnya, mungkin pamannya. Gimana caranya ini menyelesaikan masalah. Saya punya rumah tangga, saya mau membina secara Islam, tapi dia enggak mau. Saya sudah menempuh jalan, nasihat, pisah tidur, sampai saya pukul dia. Tapi tidak bisa, gimana jalan keluarnya? Dirundingnya. Hajaman min ahli wa hajaman min ahli. Kalau tidak bisa, ya sudah. Berarti bukan tanggung jawab kita. Suatu hari Rasulullah SAW turun kepada beliau ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ayat ini turun di saat Abu Thalib mau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia Abu Thalib, upaya nasihat demi nasihat persuasif dilakukan oleh Rasulullah, tidak mau mati. Abu Thalib masih memilih dengan pernyataannya yang ma'ruf, yang dinukilkan oleh para ulama, walaqad 'alimtu anna dina Muhammadin min khair adyanil bariyati dina walaula malamatu wa hadari matabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina, kata Abu Talib. Sungguh aku telah tahu dan yakin bahwa din yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sebaik-baik agama manusia. Kalau bukan aku khawatir celaan dari kaumku, dinyatakan aib oleh kaumku menerima dakwah Muhammad SAW, pasti aku ada di garda terdepan di dalam menerima Islam. Rasul manusia terbaik akhlaknya, paling hikmah dakwahnya, paling lembut dakwahnya, tetapi tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya yang telah membela Rasul. Maka kita diperintahkan berubah, berdakwah dengan penuh hikmah, dengan lembut, dengan baik, dengan tenang. Jauhi sikap-sikap kasar dan keras. Hidayah di tangan Allah. Nabi Allah Nuh alaihi salam yang menyatakan laqad da'utu lailan wa nahar, menyeru kepada Allah di waktu malam dan siang terus, berdakwah dengan penuh hikmah. Tetapi orang dalam anaknya ketika menyatakan innahu min ibni, itu anakku ya Allah, qala innahu laysa min ahli, itu bukan lagi keluargamu, innahu amalun ghairu shalih, sesungguhnya amalan dia tidak shalih. Nabi dari anbiya Allah yang jauh lebih baik dari kita, lebih takwa, lebih beriman. Maka dari itu kata-kata yang kita sampaikan dengan ilmu. Kalau sudah selesai, apa boleh bersedih? Harus bersedih. Tetapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita putus asa. Sedih, Nabi Nuh sedih, Rasul sedih. Wallahu ta'ala a'lam. Itu jawaban terhadap pertanyaan kita. Mungkin ada yang lainnya. Saya berkilangan. Mungkin karena pembahasan sudah sangat jelas, jadi paham insyaAllah ada pertanyaan. Kita banyak doa ya Allah, sama Allah, minta sama Allah, semoga kita ini selalu diberi hidayah. Dan semoga majlis ilmu yang kita lakukan pada malam hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diterima dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada yang salah dari saya, murni karena kejahilan saya, dan juga benar murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.